Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah pertemuan kedua dari kajian bahasa Arab untuk pemula. Pada pertemuan kali ini akan kita bahas pengertian istilah-istilah dasar yang digunakan di dalam kitab Nahwu ini. Mu'alif mengatakan istilah yang pertama yaitu al-harfu. Apa yang maksud dengan al-harfu? Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Al-harfu, harf huwa, dia adalah ma komponen, yatarakkabu minhul kalimatu, penyusun dari suatu kata. Mithlu, ba, ya, ta, na, ha, itu semua adalah al-harfu. Atau misal kata Muhammadun, maka kata Muhammadun itu disusun dari mim, ha, mim, dal adalah al-harfu. Kemudian istilah yang kedua adalah al-kalimatu. Kata al-kalimatu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kata. Apa itu al-kalimatu? Al-kalimatu hiya lafdun lahu makna. Al-kalimatu hiya, dia adalah lafdun, dia adalah suatu lafal. Tentunya ini lafal bahasa Arab. Lafal lahu makna, yang memiliki makna tertentu. Jadi kalimah atau dalam bahasa Indonesia adalah kata, itu adalah lafaz berbahasa Arab yang memiliki makna. Contohnya madrasatun. Madrasatun tersier dari huruf-huruf hijaiyah dan dia memiliki makna, artinya sekolah. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, pensil. Yaktubu, sedang menulis. Yaqra'u, sedang membaca. Yajlisu, sedang duduk. Yadhabu, sedang pergi. Ala, bi, an, min, fi, ila, itu semua adalah contoh dari al-kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian istilah yang ketiga adalah al-jumlatu al-mufidatu atau yang biasa disebut dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat sempurna. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Al-jumlatul mufidatu hiya at-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamatan. Jumlah mufidah hiya, dia adalah at-tarkib, susunan dari beberapa kata. Alladhi, yang. Yufidu fa'idatan tamatan, memberikan pengertian yang sempurna. Watusamma aidan kalaman, dan disebut juga yaitu kalam. Jadi jumlah mufidah juga disebut sebagai kalam atau dalam bahasa Indonesia kalimat sempurna. Mitslu, contohnya huwa yajlisu alal kursi, dia duduk di atas kursi. Maka ini adalah contoh dari jumlah mufidah atau contoh dari kalam. Ketika seseorang mengatakan huwa yajlisu alal kursi, maka pendengar akan memahami maknanya adalah dia duduk di atas kursi. Ana aktubu fi daftar, aku sedang menulis di dalam buku tulis. Aliyun maridun, Ali itu sakit. Ahmadu ustadun, huwa ghaniyun, dia itu kaya. Ketika susunan kata dalam bahasa Arab walaupun terdiri dari beberapa kata akan tetapi tidak memberikan fa'idatan tamatan, memberikan makna yang sempurna, maka itu tidak disebut sebagai kalam. Contohnya, jika dia duduk di atas kursi, maka kalimat ini tidak disebut sebagai kalimat yang sempurna. Kemudian, di sini penulis membagi harf. Harf itu ada dua, yaitu harfun hijaiyun au mabaniyun, atau yang kita sebut sebagai huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan hamzah. Itu adalah huruf hijaiyah yang jika dia itu berdiri sendiri maka dia tidak memiliki arti apapun sebelum dia itu membentuk suatu kata tertentu. Atau yang kedua, harfun ma'aniyun, huruf yang memiliki makna, dan inilah yang nanti akan kita gunakan dalam istilah selanjutnya, bukan harfun hijaiyun. Contohnya wa artinya adalah dan atau demi, au atau, thumma kemudian, min dari. Kemudian di dalam bahasa Arab kata itu hanya dibagi menjadi tiga. Ya, makanya penulis menyebutkan anwaul kalimati, pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu ismun, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kata benda. Kemudian yang kedua adalah fi'lun, yaitu kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah harfun, yaitu harf yang bukan isim dan juga bukan fi'il. Harf di sini adalah harfun ma'aniun. Harfun ini di dalam bahasa Arab jumlahnya terbatas. Ketika kita bisa menghafalkan huruf-huruf yang ada di dalam bahasa Arab, maka selain dari huruf tersebut hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak isim, maka dia adalah fi'il. Demikian pertemuan yang kedua. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.